الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد اخوان في الدين اعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Kita melanjutkan pelajaran kita. Qala rahimahullahu taala wa in qala fihi bismillah. Yani orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah walaupun dia membaca nama Allah dalam penyembelihan. Intinya tujuan dan niatannya dia ini untuk siapa dia menyembelih? Barakallahu fiik. Kalau untuk wali, gemuran atau mata air atau penghuni pantai, penguasa pantai dan seterusnya. Kalau itu tujuan penyembelihannya, walaupun dia 1000 kali, jangan satu kali, 1000 kali dia membaca basmalah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, tetap itu adalah kesyirikan dan sembelihannya haram untuk dimakan. Kama qad yaqalu ta'ifatun min munafiqi hadhihi ummah alladhina qad yataqarrabuna ila al-kawakib bidhabhi wa bil wa al-bukhur wa nahbidani. Sebagaimana dilakukan oleh orang munafiknya umat ini alladhina kumuna alladhina qad yataqarrabuna ila al-kawakib bidhabhi, mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang. Barakallahu fiik, penyembah bintang dengan melakukan penyembelihan atau bukhur atau yang lain yang mereka biasa ini menulis jampi-jampi, menulis tangkal-tangkal, tahu tangkal-tangkal itu menangkal, menangkal ain, menangkal berbagai macam marah bahaya menurut mereka. Baik, di hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu. Wa in kana haula'i murtaddin la tubahu dhabihatum biha, lakin taib ia jitami'u fit dhabihati mani'an, akan tetapi terkumpul pada sembelihan itu dua penghalang untuk kita memakannya. Pertama, annahu mimma uhilla bihi lighairi. Yang pertama, dia sembelihan ini sembelih untuk selain Allah. Wasani an hadza bihatun murtad. Sembelihannya orang yang murtad. Baik, sudah dapat ini? Qultu wa hadza la ikhtilafa fihi. Aku katakan ini tidak ada perselisihan dalamnya bainal ulama. Wa amma idza dhubiha li lahmin wa dhukira 'ala dhabihati ismul masih. Ini tadi wa mad tayyib wa ma uhilla li ghairillah, tadi penyembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, nama siapapun yang disebut atasnya tetap haram hukumnya. Paham barakallahu fik? Kalau sembelihan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, nama Masih, nama Zuhra, nama Allah, barakallahu fikum, disebutkan tetap haram hukumnya. Lah sekarang kata penulis ini adalah khilafati. Sembelihan yang seperti ini tidak ada perselisihan diantaranya diantara para ulama tentang keharamannya. Semua sepakat. Wa ma ila dubihali lahmi. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kalau sembelihan itu disembelih untuk diambil dagingnya untuk kita makan atau kita jual belikan, bukan menyembelih dalam rangka ibadah. Barakallahu. Baik. Wa ma idza dhubiha li lahmin wa dhukira 'ala dhabihati ismul masih aw az-zuhra wa nahwi dhalika, disebut nama Allah disebut nama al-masih ketika penyembelihannya tapi untuk dimakan bukan untuk persembahan, atau zuhra atau yang lainnya, fa hadha alladhi bihi khilafun ulama. Di sinilah terjadi perselisihan di antara para ulama. Pakala musyrik Islam hada ya dulu ala annahu annahu yaqulu bi tahrim. Dan ucapan syirik Islam ini menunjukkan tentang haram. Barakallahu fik. Pokoknya siapapun yang menyembelih, ini kelompok pertama di antara para ulama. Siapapun yang menyembelih dan tidak menyebut nama Allah dalamnya, dalam penyembelihannya, barakallahu fiik. Tapi nama yang lain sama saja, apakah sembelihan itu untuk dimakan atau untuk diperjualbelikan atau untuk kurban, tetap haram semuanya. Barakallahu fiik. Bahwa apakah wala dalika ba'dul ulama, dan ini disepakati oleh sebagian ulama. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qoulihi ta'ala, dan di sisi yang lain ada pendapat disebutkan Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu bima lam yudzkar ismullah ya. Janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya ketika disembelih. Tumastatna qaulahu, kemudian dikecualikan dari keumuman ini, wa ta'amul ladina utul kitab hilullah, makanan ahlul kitab untuk kalian adalah halal. Makanan yang dimaksud adalah sembelih. Ta'am di sini adalah dhabaih, yakni dhabihatul yahudi wan nasrani, jadi sembelihannya orang Yahudi dan sembelihannya orang Nasrani. Wa in kana nasrani yaqulu 'inda dhabih bismillah, walaupun orang Nasrani ketika dia menyembelih dia menyebut nama Al-Masih ketika penyembelihannya, dan orang-orang Yahudi menyebut nama Uzair ketika penyembelihannya. Wa dzakara qala ata kullu min dhabihatin nasrani wa in qala bismil masih, dan disebutkan dinukilkan ucapannya Al-Imam Ata, kullu min dhabihatin nasrani, semua dari sembelihan orang-orang Nasrani walaupun dia menyebut nama Al-Masih. Karena Allah Ta'ala qad abaha dhabaihahum, karena Allah SWT telah membolehkan, menghalalkan untuk kita sembelihan mereka ahlul kitab. Wa qad alima ma yaqulu, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka ucapkan ketika mereka menyembelih. Wa dzakara mithlahu Al-Qasim ibnu Muhaimarah, disebutkan pula yang semisal dengan ini dari Al-Qasim ibnu Muhaimarah, wa huwa qaulu Zuhri, dan pendapat Imam Zuhri wa Rabi'ah wa Syadi wa Makruh, wa ruya an Ubadah bin Samit wa Abi Darda min as-sahabah, intaha mulakhas. Barakallahu fiik. Tapi kehati-hatian ya pendapat pertama, barakallahu fiik. Tsumma qala wa min hadzal babi ma yaf'alu al-jahiluna bi Makkah. Selesai pembahasan tentang masalah sembelihan untuk daging atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bagian mengatakan boleh, ini khusus untuk ahli kitab, sebenarnya ahli kitab. Semakala pembahasan lain tidak. Semakala wa min hadzal babi ma yaf'alu al-jahiluna bi Makkah min ad-dabhi al-jinn, wa li hadza ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'ala ba'ihi al-jinn. Dan yang semisal ini di bab ini, apa yang dilakukan oleh orang bodohnya orang Makkah dari menyembelih untuk jin. Dia mengetahui rumah ini ada penunggunya jin, pohon ini ada penunggunya jin, gunung ini, mata air ini, batu ini, dan seterusnya ada, mereka ada penunggunya, penguasanya. Maka mereka menyembelih untuk itu. Barakallahu fiik. Lembah ini ada penunggunya, gunung ini ada penunggunya. Sampai sekarang, sampai detik ini, gunung-gunung yang mereka anggap angker, ada penghuninya, ada penguasanya, macam-macam lah cerita-ceritanya. Banyak orang tersesat, banyak orang hilang, banyak macam-macam, banyak perkara-perkara yang aneh-aneh di dalam, di atas. Lah para pendakinya atau para orang yang mau ke atas, barakallahu fiikum, oleh ketua desa atau para tokoh masyarakat di sana, oh tidak boleh naik, kecuali kalian harus melakukan ritual-ritual ini. Harus menyembelih beberapa ekor ayam supaya kalian tidak diganggu. Ya kan? Supaya kalian tidak tersesat, supaya kalian tidak lihat macam-macam di sana. Maka dibuatlah ritual. Sembelih ekor ayam baru mereka naik. Barakallahu fiik. Katanya untuk tidak diganggu oleh jin. Ayatlah sembelihan untuk jin namanya. sembelihan untuk jin. Allahu musta'an. Demikian juga orang yang suka melaut, ada menurut mereka penunggu laut, jadi harus mereka sembelih untuk penunggu laut ini agar supaya tidak terganggu, tidak terhalangi untuk menangkap hasil-hasil laut. Maka mereka melakukan penyembelihan, bikin larung, macam-macam. Wa hadza syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka menamakan kearifan lokal. Ini bukan kearifan. Apa? Itu bodoh. Jahal. Barakallahu. Kearifan itu kalau dibahasakan ya kebijakan. Kebijaksanaan tidak bijak, karena itu kesyirikan. Barakallahu. Wallahul musta'an. Baik. Dari bab ini atau serupa dengan bab ini, apa yang dilakukan orang bodoh di kota Makkah di zaman dahulu? Minad dabhil jin. Mereka melakukan sembelihan untuk jin. Walihada ruya'ni Nabi SAW anahuna'an daba'ihul jin. Dari sini diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang, barakallahu fikum, penyembelihan untuk jin. Qala Zamakhsyari kanu idza ishtarau daran aw banauha aw istakhraju 'ainan tabahu dhabihatan khawfan an tusibahum jin. Taifa udipat ilaihi daba'ih bidad. Dulunya idza ishtarau daran, kalau mereka membeli rumah, aw banauha, atau mereka membangun rumah, istakhraju 'ainan, atau mereka menggali mata air, tabahu dhabihatan, mereka pun menyembelih untuk rumah itu yang baru dibangun. Berkelabik. Biasanya bukan orang sengaja-sengaja disembelih dengan arahan para dukun. Berkelabik. Nanti ayam ini atau darah ayam ini, darah kambing ini dipakai untuk mengoles daerah tertentu dari rumah untuk menolak bala, katanya. Begitu. Atau untuk mendatangkan kebaikan. Ini semuanya apa? Syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Istakhraju 'ainan, atau mereka mengeluarkan mata air setelah mereka menggali. Dzabahu dzabihatan, mereka pun menyembelih sembelihan khaufan an tusibahumul jin. Mereka khawatir tertimpa gangguan jin. Barakallahu fi. Rumah tua yang dibeli atau rumah bekas dibeli, tidak tahu siapa dulu yang menghuninya, bagaimana, atau sudah berapa lama tidak dihuni sehingga banyak penghuni di dalamnya dari makhluk-makhluk halus, barakallahu kan jin. Maka disembelihlah agar supaya tidak diganggu oleh jin. Barakallahu fik. Ah, ini haram hukumnya. Barakallahu fik. Baik. Taqarruban ilaihi fa udibat ilaihi mudaba'ih lidzalik, maka disandarkanlah sembelihan ini untuk jin karena itu. Wa dzakara Ibrahim al-Barwazi anna ma dzubiha 'an inda istiqbalis sultan taqarruban ilaihi afta ahlu Bukhara bi tahrimihi li'annahu mimma uhilla lil-kafir. Demikian juga apa-apa disembelih untuk menjamu istiqbalus sultan taqarruban ilaihi, dengan catatan taqarruban ilaihi. Kalau ada pun cuma sekedar penghormatan, karena memang itu adalah tuntunan syarh, itu memuliakan taulah bahasa. Tapi kalau takarruban ilaih, maka itu yang diperboleh. Barakallahu. Abta ahlu Bukhara bitahdi. Orang-orang Bukhara pada saat itu mengatakan tentang ramilian humi ma'uhid lalikir. Karena sembelihan yang sini bukan untuk Allah Subhanahu. Selesai masalah penyembelihan. Berikutnya, qauluhu la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknati orang-orang yang melaknati kedua orang tuanya, yakni abah wa ummah, melaknati ibu bapaknya. Wa inna taib, wa in alaya, walaupun sudah di atas kakek, kakek nenek, taib, termasuk orang tuanya, buyutnya ke atas itu namanya bapak, ibu bapak. Wa in alaya, Wa fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kaba'iri syatrul rajuli walidayhi. Termasuk di antara dosa besar adalah seorang memaki kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, hal yastumur rajul walidayhi? Para sahabat mempertanyakan, ya Rasulullah, adakah seorang anak yang memaki orang tuanya? Yani istighrab, yani satu yang nampak kayak mustahil. Tidak mungkin seorang anak kalau memang dia berbakti akan melakukan hal itu. Tidak akan mungkin dia memaki orang tuanya. Kalau nak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya subuh abar rajul, apa ya subuh abah, apa ya subuh, mau apa ya subuh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya walaupun dia tidak memakinya secara langsung, tetapi dia sebagai penyebab orang tuanya dia sendiri dimaki. Dia maki orang tua orang lain, maka orang itu pun memaki orang tua dia. Paham berlari? Dia maki bapak orang lain, orang itu pun apa? Balas maki bapak dia. Maki ibu orang lain, orang itu balas maki ibunya. Barakallahu fiik. Ya subuh abar rajul, ya subuh abah. Ya subuh umah, ya subuh umah. Jadi jangan menjadi apa? Penyebab orang tua Anda dimaki gila. Barakallahu fiik. Karena sama saja Anda yang melaknat. Qulu la'anallahu man awa bisa. Barakallahu fiik. Itu tentang masalah melaknati atau mencela atau memaki, mengumpat orang tua. Maka jangan pernah menjadi sebab orang tua kita diumpat oleh orang, dimaki, dicela oleh orang. Barakallahu fiik. Karena orang, karena sang anak, ya mungkin kalau dia yang dimaki mungkin enggak, masih mungkin dia bisa tahan diri, masih mungkin dia bersabar. Tapi kalau orang tuanya dimaki, mau mati dia kalau apa namanya orang tuanya dimaki. Minimal balas memaki orang tuanya tadi. Berkelabu. Disebutkan bapak ente begini, mama ente begini. Dia bilang, tapi mama lagi, tapi papa lagi. Berkelabu. La haula wa la illa billah. Maka jangan memaki orang tua secara langsung dan jangan pula menjadi penyebab orang tua kita dimaki. Karena termasuk dosa besar. Dosa besar. Qulhu la'anallahu man awa muhdita wa bi fathi alhamzah. Baik. Awa mamduda ay dammahu ilaihi wa hamahu. Taib dammahu, taib. Jadi dia lindungi, dia sembunyi, dia berkelati. Tampung wahamahu ayu akhada minhul haq alladhi wajib alih. Ada orang pencuri, taib. Ada orang pelaku maksiat, kemudian dia lindungi. Taib. Sehingga tidak bisa ditegakkan hukum atasnya. Dia pelaku bid'ah. Ya semestinya dia diperlakukan demikian dan demikian. Tapi ada yang melindunginya. Ada yang membelanya. Maka yang membela ini yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Qala Abu Sa'adah, awaitu ilal manzili wa awaitu ghairi wa awaituhu. Baik. Awaitu aku kembali ke rumah. Dan aku pun membawa orang ke rumah, melindunginya, memasukkan ke rumah, membelanya. Wa angkara ba'dhum al-maqsur al-muta'addi wa qala al-Azhari hiya lughatun sahihah. Awa. Muta'addi. Wa ma muhditsan faqala Abu Sa'adah yurwa bi kasri dali wa qabiha muhditsan. Atau muhdatsan bisa dua-duanya. Alal fa'il wal maf'ul. Apakah dia sebagai fa'il atau maf'ul? Apa makna al-kasr? Muhditsnya orang man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi. Jadi ada orang yang melanggar, semestinya dihukum. Tapi dia yang melindunginya, dia yang membelanya, dia yang menyokongnya. Tapi wajarahu min khasmi wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu. Dia sebagai penghalang untuk ditegakkan hukum atasnya. Masya Allah. Wal fath yani muhdatsan huwal amr al mubtada'a. Perkara yang diada-adakan. Ahan tak tahu apa. Wayakunu makna al-iwa'ihi ar-ridha bihi wa sabr alaihi. Adapun membela yang membela bid'ah. Barakallahu fiik. Dia yang semestinya menghalangi, dia semestinya memberantas, dia yang semestinya melarang, justru dia baba diam. Barakallahu fiik. Padahal dia yang memiliki kuasa, dia memiliki kewenangan untuk melakukan itu, tapi dia tidak melakukan. Dia mendiamkan seakan-akan melindunginya dan membolehkannya. Dan padahal jelas itu adalah kebid'ahan, itu adalah perkara yang baru. Barakallahu ar-ridha bihi wa sabr alaihi. Fa innahu idza radiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awah. Karena sungguhnya orang ini idza radiya bil bid'ah, kalau dia meridai kebid'ahan, wa aqarra fa'ilaha, dan dia mengakui orang-orang yang melakukannya, yang membenarkannya, sama dianggap melindungi. Barakallahu fiik. Baik, faqad awah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala hadhil kabirah takhtalifu maratibuha bi ikhtilafi maratib al-hadathi bi nafsi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dosa-dosa ini la'anallahu, ini berapa orang? La'anallahu man dhabaha li ghairi. Terus la'anallahu apa lagi? Man awa muhdita wa lana Allahu man la'ana walidayhi wa la'ana Allahu man ghayyara tuqum al-ard atau manar al-ard. Kata Ibnu Qayyim, ini ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain, walaupun semuanya secara umum dikatakan haram hukum. Ada yang syirik dan merupakan kekufuran, ada yang merupakan dosa besar. Qawluhu la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard fathil mim alamat hududiha. Jadi fathil mim di manar al-ard, yakni alamat-alamat, batasan-batasan atau tanda-tanda. Qala fin nihaya ay ma'alimuha wa hududuha. Jadi wahiduha tahmun. Jadi jamaknya tuham. Jadi merubah sifat-sifat tanda atau batas-batas tanda. Dengan cara memindah-pindahkan pagar mungkin, ya kan? Pagarnya kasih pindah, pagar mungkin sudah dipatok di ujung dari ujung sana, patok besi kan biasanya, patok besi ujung sana, mestinya lurus, musuh pak bengkok. Barakallahu fiik. Bahana. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Atau menanam pohon yang bisa berkembang biak. Paham? Pohon bambu misalnya, atau kau pohon bambu, terantaram sini, tiba-tiba muncul setengah meter dari indukannya, barakallahu fiik. Tiba-tiba muncul lagi sana, kan melebar. Akhirnya boy, tapi bambu itu, tapi kulit itu, tapi tanah leh. Bajalang ini bulu, barakallahu fiik. Kau dia mau potong sebelah sini, sebelahnya dia. Ya Allah, haula wa ta'ala. Curang. Barakallahu fikum. Ini boleh jadi ini maknanya. Barakallahu fikum, ya ini batas-batas sana atau sifat-sifat sana. Antum tahu orang-orang kayak gini modelnya. Baik. Tidak berkah hidupnya. Baik. Subhanallah. Baik. Sedikit saja. Belum lagi ancaman akhir. Man zalama ardan qida syirkun tughiqahu yawm al-qiyamati bisab'i aradin. Ini belum di akhirat, baru di dunia. Sejengkal saja. Luar biasa. Ini kehidupan orang yang begini modelnya susah. Lalu terus apa yang dia bisa ambil keuntungan dari mengambil hak orang? Tanah cuma sejengkal, kasih pindah pagar sedikit. Apa untungnya? Boleh jadi mati dia tidak mengambil apa-apa dari situ. Kalau kuat di bawah situ ada emas batangan, boleh. Dalam artian, orang masih menganggap, lantaran ada emas kuat di bawah situ, ini tidak ada. Obat cocok tanam juga tidak. Mau tanam apa ini? Ya sekedar tamak. Sampai mati dia tidak ambil manfaat sedikit pun dari tanah yang dia ambil dari hak orang. Masya Allah. Wahiduhatah ila arada hudud haram khas. Ada yang mengatakan ini batas-batas tanah haram secara khusus. Wakila huwa amun bijami haram. Ini mengatakan semua batas tanah. Karena setiap pemilik tanah ada batasan-batasan. Tidak boleh diganti, tidak boleh di barakallahu fikum, tidak boleh digeser-geser. Wa arada al-ma'alim ati yuhtada biha bittari. Ada juga yang mengatakan bahwa ma'alim manar itu adalah ma'alim, tanda-tanda yang dibuat oleh pemerintah biasanya yang orang di jalan bisa mengetahui. Baik. Sebelum kita masuk kaya di kampung kaya di sana itu. Baik. Mau ke Lolak atau mau ke Kota Mabagu atau mau ke Rontalo kan disitu. Karena sudah ada tanda-tanda. Belok kanan, Gorontalo. Tere-tere, Kota Mabagu. Pun dia rubah misalnya. Barakallahu fiik. Yang ke sana bilang Gorontalo, yang ke sana bilang Kota Mabagu. La haula illa billah. Ini penyesatan. Waduh, orang pembagi hebat. Susah tu jam majalah ni. Terusnya tu langsung sambil ikut sama bahagia ini. Ya, belum sampai. Ternyata jasuh lewat Lolak dia. Barakallahu fiik. Namanya Manarul Ard dengan makna yang seperti ini. Sudah ditentukan. Kota Mabagu sekian kilometer lagi. Gorontalo sekian kilometer. Terus dihitung sekian kilometer. Pada persimpangan jalan. Jalan itu daerah kampung sana. Masya Allah pemerintah kita luar biasa. Hati-hati jalan licin. Hati-hati jalan belok. Hati-hati jalan menyempit. Hati-hati banyak apa? Binatang-binatang yang suka motong. Binatang liar. Hati-hati. Jembatan patah. Hasil barakallahu fikum. Ini semuanya diceritakan oleh pemerintah kita. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dan keamanan, kenyamanan kita. Barakallahu fikum. Hati-hati. Di jalan rusak. Allah al-musta'an. Ini tidak boleh diubah-ubah. Batas-batas tanah juga tidak boleh. Dengan dua pengertian ini. Wakilah huwa ayyadukul ar-rajul yurtlami fi mulki gairihi. Wahuwa ayyadukul ar-rajul fi mulki gairihi. Dia mengatakan, ya, seorang mengklaim tanah milik orang lain. Supaya kita tahu zulman sehingga dia mengambilnya dengan kezaliman. Oh ini tanah saya padahal bukan tanah ini. Qala waruya tuhum bipatita mitahum alal ifrad wajabhu tuhum bidamita walqa'i. Wa taghayyuruha ayyuqaddimaha aw yu'akhir. Merubahnya ya, memajukannya atau memundurkannya. Fa yakunu hadha min zulmil ard. Ini masuk ke dalam kategori mengambil hak orang lain, mengambil tanah orang lain. Alladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama shibran min al-ard tuwiqa yawmal qiyamah bi sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil tanah seseorang sejengkal saja dari tanah itu wikahu yawmal qiyamah, nanti dari kiamat dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Barakallahu fiik. Fabihi jawazu la'ni ahli dzulm. Di hadis ini bolehnya melaknati orang-orang yang melakukan kezaliman yang geri ta'yin tanpa harus menunjuk menyebut nama orang. Barakallahu fiik. Secara umum sifat boleh. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala melaknati orang-orang yang mengambil hak orang lain, tanah orang lain. Apa menyebut nama? Baik. Wa malaknu fasikum ayyan fatihi qaulan. Adapun melaknati orang-orang fasik dengan menunjuk orangnya, menyebut namanya, fatihi qaulan, ada dua pendapat yang terdapat Allah, annahu jaiz, ikhtarahu Ibnu Jauzi. Sebagian mengatakan boleh. Dapatnya Imam Ibnu Jauzi dan yang lain juga tanya la yajuz. Ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekh Islam. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Barakallahu fiik. Kita selesaikan ini. Waqala Nawawi rahimahullahu taala wa tafaqqa ulama wala tahrimil la. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, disepakati oleh para ulama tentang haramnya melaknat bainahu bil lughati al ibad wa tarb. Tarb. Karena secara bahasa laknat itu adalah menjauhkan, mengusir. Wa fi syar' al ibad min rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Fala yajuz ay yub'ada min rahmatillah, maka tidak boleh menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man la yu'raf haluhu wa khatimatu amrihi ma'rifatan qat'iyatan. Orang-orang yang kita tidak tahu kondisi akhir kehidupannya secara pasti. Walihada qala la yajuzu la'nu ahadin bi'aini, tidak boleh dilaknati seseorang dengan mentakhir menyebutkan namanya. Musliman kana au kafir, au dab, apakah dia muslim atau kafir atau bahkan hewan, tidak boleh dilaknati. Baik. Illa man alimna bi nassin syar'i annahu mata 'alal, kecuali kita mengetahui dengan nas syar'i bahwa dia mati di atas kekufuran. Aw yamutu 'alaihi ka abi jahlin wa iblis, atau dia akan mati di atas kekufuran seperti Abu Jahal. Sebelum matinya sudah ditentukan bahwa dia mati di atas kekufuran. Abu Lahab juga demikian, iblis juga dia. Wa malanu bil wasf, adapun laknat secara wasf falaisa diharam, maka tidaklah haram. Kala anil wasilah wal mustausilah, ini laknat untuk orang-orang yang menyambung rambut, mengondek, kondek-kondek, sanggul maksudnya. Barakallahu fikum, buat rambut palsu. Wal mustausilah wal washima wal mustausima. Barakallahu fikum, yang mentato dan ditato. Wa akil riba wa mukilahu, yang makan riba dan memberi makan riba. Wal musawirin, Allah melaknati orang-orang yang suka menggambar. Wal zalimin, orang-orang yang zalim. Wal fasikin, orang fasik. Wal kafirin. Wa la'ana man ghayyara man al-ard, Allah melaknati orang-orang yang merubah-rubah batas-batas tanah atau rambu-rambu jalan. Wa man tawalla ghayrahu ghayra mawalihi, dan siapa yang tawalla yakni menisbahkan diri kepada selain maulanya dia, selain tuannya atau selain pamnya. Wa man intasaba ila ghayri abihi, juga Allah melaknati orang-orang yang menisbahkan diri bukan ke ayahnya. Barakallahu. Dia punya ayah angkat dan punya ayah kandung. Dia menyebutkan dirinya bersama dengan ayah angkat. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang melakukan. Jadi, walaupun ada ayah angkatnya, tetap dia ayah kandungnya yang harus dia sebut di belakang namanya. Barakallahu. Wa man ahdatha fil Islam, demikian juga paham. Paham. Paham dia, kalau bukan pahamnya jangan dipakai. Barakallahu fikum. Kok paham? Taib. Paham apa? Taib marga. Punya marga, bukan marganya dia yang dia tulis di belakang namanya marga. Padahal bukan dari situ. Taib orang Makassar dia kemudian Moko Ginta di belakangnya. Tapi atau Moko Agu atau apalah, ini orang Gorontalo, orang kota kah, dan orang Makassar dia. Nah, boleh barakallahu fiik, dilaknati pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahdatha bil islami hadatsan aw awamuhu bita, demikian juga orang-orang yang ahdatha melakukan perkara baru dalam Islam atau melindungi orang-orang yang melakukan perkara baru. Wagiri dalik dan yang lainnya, secara umum sifat boleh dilakukan. Barakallahu fiik. Tapi untuk menyebut orang satu persatu, kalau tidak ada nas syar'i yang menunjukkan bahwa dia mati di atas kekafiran, maka tidak boleh kita menunjuk orang satu persatu. وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية لإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم. Dan banyak nas-nas syar'i seperti Allah melaknat para pencuri. Jangan mengatakan oh ente pencuri ente, ente terlaknat, tidak boleh. Barakallahu fiik. La ala al-ayat, tapi sifat. Wallahu a'lam. Kita ajukan sampai sini, subhanallah. Bihamdika syukran. Astagfirullah.